Salian maring Allah saking salian Allah. Wa sallallahu basyariat lan dan galang alin dua pasifat basyariah alal ruhani ati ingat dan sejabat ruhani. Surah ubah basyarian ardiyah. Maka dah ada pokangan dua ini ruhani ikut basyarian sifat mengusahakan bangsa tanah yang hina. Kabeh wali teh geus bisa ngabedakeun kabeh. Eta ruhani eta ruh teh jumeneng dina awak sakumaha jumenengna cai dina tangkal. Ruh eta di awak urang teh kos cai nu aya di tangkal. Di mana bae ku urang di toel aya caia. Roh ge kitu. Cekal belah mana bae karasa ku urang. Toel tonjok keluar getih di mana baik. Kita huruf. Enunya oh karena ruh sebab urusan Allah rohmah. Tapi kurang bisa digusar geser perasaan teh. Lamun urang kuari teh digeserkan perasaan. Ngegeserkan ngurusan anak ngurusan basariah beruhani teh diurus. Salilana urang hirup teka bae bahkan teka-teka aja. Eueuh nilai menurut Allah. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, digawe, kolot, iraha ngurusan ruhanina. Sakadar ngurusan basari bae, dahar, inumen, mata jang sakadar kanikmatan dedeleuhan. Celi kanikmatan dedengean, irung nu diurusan teh kanikmatan aambeuan, sungut diurusan kanikmatan lalagatan ngeungeunahan, leungeun nu diurusan teh kanikmatan ceceklan bae. Kitu keneh ku ari ayeuna suku kanikmatan-kanikmatan zahir bae. Di sakola dididik wadal kitu datang ka kuliah datang ka digawe paeh rugi. Salat mah salat tapi salat budaya. Teu pernah diurus ruhanina. Sedengkeun eta lamun paeh teh eta jasad dikubur ruhani nu menghadap ka Allah. Jasad ba dikubur di leuweung. Ngahiji jeung tanah jeung cacing ka ditu-na. Ruhani urang nu ka kalayangan ngahareup ka Gusti Allah. Sedengkeun ruhani henteu diurus, rugi ka bina-bina. Nah, ieu mayoritas manusia teh saperti kos kitu. Sedangkan pal basyariah mahalu taklip, waruhaniah mahalu tarik. Ieu basyariah zohir teh tempat taklip, ruhaniah mah tempat tarik. Ngawauhkeun diri ka Gusti Allah. Basyariah mahalu ubudiyah, ruhaniah mahalu suhudi ruhaniah. Nah, Nggih sama kamari ku ari mah mana anu leuwih menguasai didinya lah makom. Didinya makom urang. Antara ruhani jeung jasad jeung basari, mana anu nguasai? Di mana-mana ruhani menguasai basari. Sehingga basari teh kalimpudan ku ruhani persis kos kalimpudanana areng ku seuneu. Saeutik-saeutik areng teh ya di seuneuan. Digebegan ngagedean ngagedean ngagedean datanglah ka pertengahan. Digebegan deui, digebegan deui datang ka tilu perempat, digebegan deui. Bus. Areng pinuh ku seuneu. Ta eta teh ya, ta eta teh aku ari mah berubah ngaranna ge ruhak. Jadi berarti penguasaan ruhani lebih tinggi tibatan jasad, tibatan basar. Ia disebut menukoski adalah ruhanian samawiyah. Lamun menguasai wa izas taulatil basariyah. Kuarima anu menguasai na sifat kemanusiaan. Eleh sifat ruhani. Kuarima diurus datengan sakadar awak doang. Ruhani teu pernah diurus sakumaha tadi. Mimiti sakola teu pernah mengenal soal agama, soal ketauhidan. Anggeus sakolana wari digawe, mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri. Sugih ka bina-bina, dedeg pangadegna mah pohara hebatna. Horenganan ruhanina miskin. Ruhanina fakirnya. Nah, eleh ruhani ku basari ieu jelema nu koski ngaranna basarian ardian. Lamun nu menguasai ruhani, ruhanian samawian, bangsa ruh, bangsa luhur. Lamun nu menguasai awak cuma jasad, zahir basari doang, ieu ngaranna basarian ardian, sifat kemanusiaan anu hina. Tergantung penguasaanana. Urang teh ieu dikuasai menguasai na, di awak urang teh ruhani menguasai jasad atawa jasad menguasai ruhani. Didinya lah makom urang. Takwari ayah ciri-cirina. Wa alamatuhanam. Lamun jelema di urusan ruhani na. Santren. Bisa kuari maca kitab, bisa nyurah ke. Kuari hayang. Ngalaksanakan lah ye. Coba tauhid deh supaya karasa. Nyangan guru batin. Ternyata ayah. Beat uran. Sumpah setia akan mengikuti aturan-aturan batin. Disebut guruna mursyid. Urang lamun nyaritakeun kitu hese hayang boga guru mursyid. Atau urang hayang diaku sebagai murid. Guru mah aya bae satungtung encan kiamat mah aya bae. Moal kanyahoan guru mursyid. Ja bareng jeung urang dahar nginum ngobrol. Cuman batinna nu geus diurus. Contona Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli di Baghdad sareng gubernur. Kadenge rakyat nangaran Junaidil Baghdadi adalah ahli ruhani. Turun nyana seorang gubernur datang. Waalaikum. Waalaikumsalam. Dengan ketinggaliku kata kaburan kesombongan seorang gubernur. Calik. Ciki Junaid. Mangga. Aya naon ente kadie cek Syekh Junaid. Abu Bakar Shibli terang teu ka abdi. Waduh. Kekeke saya. Abdi gubernur di dieu. Tah kandana kenong tah. Kenong kadeuleu. Oh, mohon cek saya jeung. Ka beja, ka dayeuh, ka teras, ka ditu bahwa anjeun teh kiai ahli ruhani. Di sloba murid-murid anjeun nu laporan bahkan nu jadi. Oh mohon seksi Junaid. Aya naon? Ih. Ieu mah ka dieu ngahajabe hiji silaturahmi bari tumpang kaki teh gubernur atuh ngaranna ge bari edeg teh. Ngarokona boga make kenca. Supaya cincinna ka deuleu, erlojina ka deuleu geus gigireun. Oh, make cincinna ge lain hiji opat. Aduh, Masya Allah. Dengan penuh ku kebanggaannya na seorang gubernur. Wey. Jelema nu haladir dirinya ge teu nyaman aya gubernur teh. Anu biasa na ngobrol ngeunaheun jeung Ki Junaid aya Abu Bakar Shibli dirinya teteh nyaman, rasa kaganggu, tapi tetep bae lantaran penggede. Kesimpulannya setelah ngobrol ngalir ngidul ditanya maksud, aya naon gadieu nu sabenerna? Kahiji hayang silaturahim kamar kaduana abdi rek guguru. Ceki Junet teh kudu guguru ka abdi lah, neangan guru nu sejen bae. Henteu abdi mah hayang di dieu bae. Henteu cekeuna. Nu sejen bae anu ringan-ringan bae. Ulah ka dieu nu sabangsa bae kan di Golkar ge aya guru tanya. Geus bae ngaji baris eta bae. Di PDI aya kiaina, engke baris eta bae. Mantak ku perubahan. Sebab di Golkar teu merlukeun kiai di luar Golkar. Khusus boga kiaina di Golkar, ngaji baris nyana bae. Nu haram disalirukeun, nu halal disalirukeun, lain deuk ibadah aja nyana mah, deuk gacungkeun bendera Golkar. Bon. Ini beku Golkar sial amat tuh bolona kenceng amat. Emang siapa bolon? PDI gitu gini boga kiai khusus, PKB boga kiai khusus, berbagai partai embung mengundang kiai di luar partainya nak dekirah ayah berubah. Embung ada ngeken kiai anu partaian, anu lolos bener-bener lempeng embung kaganggu. Ceknya itu nyaman kiai kos gitu mau dedengnya ke keberes sama kiai kos iya haram itu haram kumah nyapu na orang itu sebenernya udah dedengnya ke kos gitu mah gitu beres sama kiai kos gitu partai haram kredit haram uang bank haram beres sama kiai kos mama adu ada yang ken kapal gitu jadi Golkar ke loba kiai mendek mui ngondang ke orang akur tuh aja orang ngerahin kehatan na. Padahal orang yang nyaho itu haram. Jangan apa? Jangan halal kun. Nggak, saya tak baik. Saya disiksa. Tuh barengan ini di akhirat. Jangan. Tolong. Ente cek Abu Bakar Shibli abdi mah baik. Degu guru baik. Gus, diulah-ulahnya tetap baik. Ndek. Ki Junaid langsung ningali kaluhur tangga. Di dele deui neuh tanggah deui ieu kumaha ngadidikna edeg ge so amat jeung sombong amat keukeuh deui nyana kieu bae tuh aya rek guguru mah ku ari mah teh mah endek eureun heut teu kajeun jadi gubernurna ngan ieu mah wayahna sataun dagang heula engke kakarak di aku de kakarak bisa beat. Dagang naon? Dagang warirang. Sedengkeun warirang panghina-hinana. Bae daek dagang warirang mangga di pasar aya henteu atuh tamat teu kudu guguru ka kula. Mikir Abu Bakar Shibli, bo aing gubernur teh dagang warirang. Teu kira-kira Ijuned. Ned, kok kiamat Ned? Ya teh bae daek bae mangga henteu teh mah abdi mah kajen teu boga murid ente ge. Teu kudu boga murid ente abdi mah geus nu hararina bae murid kula mah. Tuh. Ahli tasawuf kos gitu urang mah mun datang bupati haju ngaguru ka urang bo diusahapan ku urang ente mah ngajina khusus khususan ilerui tapi aki jude dua ente siap ente siap lah ah tamang haju iya jadi gubernur negaren heren heren nyana jadi gubernur titipkeun heula ka pakilna. Ini dagang warirang di pasar. Setahun dagang warirang. Encan diangkat jadi murid, dia jadi murid bae dagang heula setahun. Dagang warirang. Poh, pamajikan jeung anak demo kabeh. Woi. Masa si gubernur dagang warirang? Cek Abu Bakar teh aya nyaho ruhani keur diolah. Coba kumaha ieu? Ikan orang salila ieu ngurusan jasad bae, kuari deuk ngurusan ruhani. Nuturkeun perintah guru. Beres setahun gagarak dipanggihan. Ade ka ieu. Kumaha abdi dagang teruskeun apa? Geus geus setahun. Ganti kuari. Menta-menta di sisi jembatan. Ambo. Aja kula encar jadi murid. Encar. Ieu mah gagarak menta-menta bae lah. Menta-menta nya anak ieu. Make pakaian Nurudin ieu teh gubernur. Entah kira apa yang harus dititipkan dari itu. Didatangan ke kuwakil lagi kumaha jabatan. Lu sama-sama, itu apa? Hayang jadi menta-menta beulanan ieu. Ih, bapak deuk ka mana ieu kok kalakuan jadi kos kieu kos nu edan. Tah aing mulai geus aya nu nyebut nu edan teh jajanna teh. Geus tenang ya aing. Ya, menta-menta biasa tahu. Bisa tahu panggil deui. Kumaha geus siap dibere wiridan. Setahun deui menta-menta ngan duitna bawa ka dieu. Waduh. Kamari mah rada deureu hasil menta-mentana bisa dibawa ka imah kan? Bisa dinikmati ku anak pamajikan. Ku ari mah silakeun menta-menta robah tempatna ngan duit hasilna bawa ka dieu. Tante guru torekat bakos kitu tah. Okos nu guru teh hawak lain ngadidik rohna. Kos kitulah. Guru mursyid. Ayan deuk ayan teu kieu ubakan sibli. Di pikiran anak yang pamajikan. Toel ku kijunen. Eh. Deuk ka Allah masih kene berat ka anak yang pamajikan. Ulah belajar di dieu dengan guru nu sejen. Enteu tuan sejen. Deuk paeut paeut paeut. Eta pamajikan marah aing oh pamajikan marah di imah. Kuatkan. Nuturkeun pamajikan bae moal beres ya. Engke berjamaah ka neraka jeung pamajikan. Waduh. Aya geus atuh. Abdi menta-menta asal sore setol. Asal sore setol. Nyana boga pikiran kieu. Jingeunah di guru teh nyeunah di aing. Berarti guru teu beres ya. Ditegor. Sia suudzon ka aing. Duit sia dah tuh di kamar, bahkan ditambahan ku aing. Emang aing hayang duit sia? Ditambahan ku aing. Ya, yeah. Dibawa dicekel huluna. Kia babakan sih, tah duit sia. Moal dilebok ku aing. Aing tuh hayang ka duit. Ngan hate sia resep keneh ka duit. Moal bakal diangkat jadi murid ku aing sia. Ndak ngeusan apa ndak terus. Tanggung susah aing ieu cenah. Oke cembur bener. Langsung menta-menta setor geus diplong-plongkeun bae geus. Anak karunyin ku ari. Pamajikan geus nu tatadina demplon ku ari tinggal tulang doang. Mun kaluar diudag-udag anjing. Pajar tulang lempang. Geus demo mah geus teu didengekeun ku nyana di imah. Gas. Ngan ujung-ujungna hebatna pamajikan di Bagdad mah kos kitu. Ka iya kan orang kuari geus berubah ye hirup. Atu aja kula. Menya sasoranganan. Men bener deuk ka Allah atu kami ge tanggung kuru cak kana. Aing encan cak kana ieu kakarak dididik kos kieu doang. Ke lamun geus kakarak sieun kuari mah. Heh geus. Dinolkeun ta pamajikanana ge ngeunaheun ta. Mun urang mah papagatan. Mun urang mah ka aing kieu bae mah atuh kula mah bali. Pemajikan orang tah, orang bojong, orang cikupa karar itu. Tapi di Bagdad lah ente, kakak deka Allah manya kula ditinggalkan. Miu atuh kula, tuh hebat jasad. Taneangan no kos gitu, abi berozak gitu mangi. Kos gitu. Akhirnya gesa tahun, lapor. Kumaya, kakarak. Akhirnya, sah jadi murid. Yes. Diuk, sila, perum. Hes. Biasa duduk beres di beat zikirna ieu tahap awal nya bada salat baca ieu wiridna penting ieu wiridna as geus pohokeun kana dunia sapopoe maneh ngaladenan tamu geus aya tamu di mana bere cai nu perlu aya dahar bere dahar tah pagawean ente kos kitu eta gubernur. Siap Abu Bakar Sibli langsung teh kakarak 3 tahun kakarak di tarima jadi murid kuari mah menteri hayang beat torekat terus bupati hayang beat torekat terus ujung-ujungna ka ditu ahli torekat korupsi kan teu etis masyaallah. Nah iyalah langsung Abu Bakar Sibli dengan cepat merasakan penguasaan ruhani lebih tinggi tibatan penguasaan basyari. Lapornya na setelah naik dengan cepat Abu Bakar Sibli lapor ka Ki Junedil Baghdadi ngalaporkeun tentang perasaan ditunjuk ku Ki Juned teu kudu bebeja aing nyaho. Teu kudu bebeja. Kakarak dibere sakitu geus bebeja sia ka aing. Waduh, hampura guru jeung Enggak, tak kudu bebeja. Aing nyaho, tina kicep sia aing nyaho, tina lempang sia aing nyaho. Tak kudu bebeja. Tunggu, terus bayar. Tata. Datang ka nele dunia tehina. Karak, bebeja ka pamajikanna. Geus teu kudu guru kali itu di kakak wae. Abe babari. Geus berarti nya pamajikannya guru ka dieu nya. Ya tilok beres guru di salaki mah. Terus kacaritakeun laki Abu Bakar Sibli, penguasaan ruhani nan luar biasa. Pandangan mata ka Allah, dedengian cili ka Allah, aambeun irung ka Allah, sungut-sungut ka Allah, leungeun ka Allah. Tani bahasa nangan sekadar bahasa yang bunuh ramai. Ah, salat dengan kapal bawa baik balik dari ke kantor dari balik dari ke pabrik dari balik dari ke sawah dari dan lain sebagainya. Ia tiada urusan hanya bahasa Ridwan supaya minah dedengian, minah dedengian, minah ambuan supaya minah dahar, minah itu minah saya. Sedemikian rupa ke satu kuarima. Dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, dilain wali, Ketika dia ada perkataan,